Alhamdulillah, senantiasa kita puji Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya, termasuk bisanya kita hadir di majelis ilmu ini, nafas kita masih bisa terhembus, mata kita masih bisa melihat dan menangkap cahaya, telinga kita masih bisa mendengar dan menangkap suara, seluruh anggota tubuh, organ tubuh kita, darah masih mengalir, otot-ototnya masih sehat, dan juga tentu kita masih bisa berarti menambah amal soleh kita dengan hadirin di majelis ilmu ini. Maka kita memuji Allah, alhamdulillah atas semua nikmatnya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Kita lanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram dan sekarang di bab al-walimah. Walimah ringkas maknanya adalah acara pernikahan. Acara pernikahan. Dan lebih tepat makna pernikahan daripada perkawinan, ya. Karena kalau pernikahan itu istilah yang dipakai berhubungan dengan syarat-syarat syar'i. Nikah memang itu yang digunakan dalam hadis. Dan di Indonesia juga sudah dibakukan kata-kata nikah itu. Biasanya kalau di negara kita ini nikah dipakai untuk program proses akadnya. Kalau dikatakan acara perkawinan biasanya sudah masuk ke acara gedung. Jadi kesannya memang ada perbedaan gitu ya. Tapi ringkasnya adalah walimah istilah bagi acara pernikahan. Dan lebih khusus lagi makanan yang disiapkan dan undangan di acara pernikahan. Itu makna walimah. Kita akan bicara tentang masalah pernikahan Islami. Dan sudah pernah saya sebutkan ada lima hal yang berhubungan dengan masalah pernikahan Islami. Yang pertama, tidak boleh ada kemaksiatan. Jangan mulai menjalankan rumah tangga dengan dosa. Banyak orang muslimah buka auratnya, buka jilbab, gak apa-apalah karena cuma hari satu hari saja. Nanti besok pakai jilbab lagi. Ya satu hari juga sudah cukup untuk disiksa di neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Bukankah seseorang kalau celupkan tangannya di kotoran tetap bau, kotor dan tetap harus dibersihkan? Ya seperti itulah. Maka jangan dianggap remeh gitu kan. Jangan mulai rumah tangga ibadah dengan kesalahan. Banyak orang melakukan hal-hal yang haram. Ada orang yang sampai mencuri padahal dia mau menikah misalnya. Tidak dibolehkan, semua itu tidak boleh. Tidak boleh ada ikhtilat. Kemaksiatan contoh buka aurat, ikhtilat itu campur baur. Memang sudah saatnya ibu-ibu sekalian, kalau kita mau belajar agama Islam secara kafah, menyeluruh, memang enggak boleh kita mencampur baurkan tamu laki-laki sama tamu perempuan. Kalau mau hukum syar'i ya, cara yang paling efektif dibedakan jam undangannya. Misal saya berikan masukan di banyak pengajian saya dan sudah banyak yang terapin, mereka juga merasa nyaman aja. Jadi kalau acara misalnya akad nikah hari Ahad gitu kan, umumnya karena kita libur hari Ahad di Indonesia, maka jam 9 pagi atau jam 10 sampai jam 12 sampai duhur itu untuk laki-laki. Yang hadir akad nikahnya laki-lakinya gitu kan. Maka mereka hadir dan yang di situ yang ada adalah mempelai laki-laki, interaksi sama tamu laki-laki. Selepas sholat duhur sudah habis acara laki-laki. Memang di undangan ditulis jam itu. Lalu kemudian undangan yang untuk perempuan habis duhur sampai asar. Mempelai perempuan yang tampil, semuanya tamunya perempuan. Silahkan, gitu kan? Ini yang cara paling efektif. Kalau ada yang menganggap ini kolot, nanti akhirnya tidak bisa ketemu, nah bisa janjian di tempat lain. Karena permasalahannya, kalau sampai di tempat acara pernikahan kita atau yang kita adakan itu terjadi kemaksiatan, kita gak bisa luput darinya. Misal datangnya perempuan yang tidak tutup aurat, kemudian mengombar bau yang wangi dan dandanan yang menggoda, kemudian terjadi hal-hal yang haram. Misal dia kenalan sama laki-laki, berapa banyak yang terjadi di hotel-hotel bintang 5 di acara perkawinan di malam hari, lalu kemudian mereka kenalan, mereka nginap di hotel itu, berzina malam itu juga. Kira-kira yang punya acara punya andil gak di dosanya? Punya andil lah, pastilah. Walaupun Anda tidak tahu Anda penyebabnya gitu kan. Jadi coba, ini hal mendasar, kecil, sederhana tapi berpengaruh. Tidak boleh ada musik yang diharamkan. Kalau musik yang dibolehkan memang bagi kaum wanita memukul gendang, gitu kan? Dijauhilah, apalagi kalau sampai mengundang penyanyi-penyanyi yang mengumbar aurat. Ini bahaya sekali ini. Bahaya sekali, gitu kan? Ini maaf ibu-ibu yang lewat di belakang, jangan ditutupin kameranya ya. Kasihan nanti Pak Diar itu harus banyak edit gitu. Jadi menunduk sedikit atau bisa lewat di belakangnya. Jadi mengundang penyanyi-penyanyi yang mengumbar aurat, gitu kan? Akhirnya terjadi hal-hal yang haram, sejam ditonton oleh orang-orang. Ada yang mengundang penari-penari. Ya, bagaimana bisa ini? Tak punya andil dalam masalah dosa, nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh. Saya pernah jelaskan masalah standing party. Kita biasanya karena mau hemat, akhirnya mengurangi biaya gedung dengan cara mengurangi kursi. Alasannya, kalau orang-orang kita banyak nggak ngerti, mereka pikir, oh ini model style yang mungkin dikembangkan di Amerika. Tapi kalau kita baca dari referensi-referensi yang ada di Amerika, sebab mereka melakukan standing party itu memang untuk penghematan. Nah, sementara mereka tidak ada masalah dengan makan dan minum berdiri. Kalau kita kan tidak boleh makan dan minum berdiri, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita dapat sudah orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, mau cari tempat duduk nggak ada, karena kursi disiapin hanya untuk keluarga saja. Yang lainnya semua pada berdiri, gitu kan? Maka ini termasuk hal mendasar yang juga harusnya kita tahu. Ya, harusnya kita tahu. Berhubungan juga dengan masalah ini, kalau Bapak Ibu mau ingin memberikan souvenir kepada tamu-tamu, cobalah pikir souvenir yang bermanfaat ya. Jangan juga ada bau kemaksiatannya. Saya tidak tahu ada orang yang membayar souvenir begitu mahal, tapi dia tidak berpikir untuk memberikan souvenir Al-Quran untuk orang Islam misalnya. Atau misalnya kita memberikan hadiah kepada mempelai. Saya waktu menikah di Surabaya ada yang memberikan saya sejadah. Masih kena kerabat ya, mungkin dia seperti nenek saya sebenarnya. Sudahnya cukup bagus Masya Allah. Sampai bertahun-tahun sejadah itu saya pakai. Dan saya sempat, setiap kali saya mau pakai sejadah itu saya ingat orang yang memberi. Dan saya bilang subhanallah, dia orang ini orang yang paling tepat memberikan saya hadiah nih. Karena bertahun-tahun souvenir yang dia kasih, hadiah yang dia kasih ini, itu bermanfaat dan dia dapat pahalanya. Kenapa kita gak jadikan amal jariah begitu misalnya, gitu kan? Banyak orang cuma sekedar cermin atau foto dia, ini sesuatu tidak efektif. Kenapa gak berpikir kasih buku doa misalnya? Ada contoh buku doa dan zikir yang pernah saya bawa yang dicetak ulang dengan 10.000 rupiah. Itu bisa ditambah kalimat kalau ini memang acara resepsi dan seterusnya, itu bisa saja. Tapi itu kan contoh ya. Ini cuma saya tidak menekankan, tidak mengharuskan, tapi contoh saja bagaimana setiap perilaku kita kita hubungkan dengan masalah amal jariah pahala. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh ada kemaksiatan di masalah akad nikah, di acara walimah. Kemudian yang kedua, harus ada walinya wanita. Tidak boleh wanita menikah tanpa wali. Dan saya sudah ingat-ingatkan berulang-ulang, ibu-ibu jangan ngambil keputusan pernikahan anak tanpa izin suami, karena dia walinya. Gak ada urusannya ibu di situ. Ibu cuma bisa berikan saran. Ini hukum syar'i. Harusnya begitu. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Dan walinya ayahnya, bukan ibu. Hati-hati nih. Jadi banyak orang suaminya gak setuju, tapi rupanya calon anak mantu ini pintar, dekatin ibunya si perempuan. Kemudian dia pun akhirnya ngotot, diadakanlah acara. Berapa banyak terjadi pernikahan, tapi mereka tidak sadar pernikahan itu batal. Ayahnya gak setuju, gimana? Hukum Allah sudah begitu. Kita mau cari alasan apapun gak bisa. Allah Tuhan kita sudah menentukan itu. Jadi kita harus paham gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Kewalihan ayah hanya teralihkan kalau dia melanggar syar'i. Orang yang datang minta baik-baik, muslim, sudah berakhlak yang baik, beragama baik, tapi ditolak. Lalu dia pilih calon mempelai anaknya pemabuk, penjahat, itu lain. Hanya karena kaya misalnya, itu tidak boleh. Itu boleh ditarik kewalihannya, pindah kepada wali yang lain. Baik itu saudaranya, atau mungkin di KUA ada wali hakim dari pemerintah. Misal contoh. Yang ketiga, harus ada mahar. Mahar sesuatu yang diletakkan di depan mempelai laki-laki dan wali perempuan pada saat diucapkan kalimat akad. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mahar yang paling baik, paling banyak berkahnya, yang paling sederhana. Yang keempat, harus ada dua saksi yang terpercaya dari kaum muslimin dan laki-laki saksinya. Boleh dari pihak keluarga laki-laki satu, keluarga perempuan satu, atau dari mana saja, yang penting dia muslim terpercaya. Yang kelima, diiklankan. Iklankan ini masuk di dalamnya menyiapkan makanan semampunya, menginformasikan ke orang. Kalau kita sekarang undangan, maka itu termasuk hal yang diperintahkan. Hal-hal yang diperintahkan. Bagi yang mengiklankan diwajibkan semampu dia. Sebagaimana nanti kita pelajari hadis pertama di bab ini, Nabi SAW menyuruh Abdurrahman ibn Auf pada saat menikah dengan seorang wanita Ansar untuk mengiklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Sebagian ulama mengatakan kalau dia cuma mampu membeli kue untuk memberitahukan orang tetangga sekitarnya, kerabatnya kalau dia menikah, itu sudah cukup. Yang penting ada iklannya. Dan dianjurkan untuk menyiapkan makanan. Ini bagi orang yang punya hajat. Bagi orang yang diundang, wajib datang. Kewajiban datang. Bagaimana kalau ada dosa di sana, kita datang wajibnya saja. Datang pada saat akad, kemudian kita pulang. Sunnah juga memakan sebagian daripada makanan yang dihidangkan. Itu sunnahnya. Ya, walaupun sedikit. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bagi yang puasa punya khiyar, khusus undangan ini, dia boleh buka puasa atau dia boleh melanjutkan kalau dia puasa sunnah. Kalau puasa wajib gak boleh ya. Karena puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan, kecuali memang ada udzur syar'i. Udzur syar'i misal dia puasa di hari raya, hari yang diharamkan atau hari tasyrik, itu udzur syar'i, dia gak boleh puasa. Tapi selain itu gak boleh. Yang boleh dibatalkan cuma puasa sunnah. Ini kurang lebih 5 poin yang merupakan kerangka fikir, kerangka dasar daripada walima atau acara pernikahan islami. Saya bacakan hadis pertama di bab ini, bab walima, nomor 1068. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf athara safrah faqala ma hadha qala ya rasulullah inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab qala fatabarakallahu laka awlim walau bishad muttafaqun alaihi wal lafdhu lil muslim. Abdurrahman ibn Auf adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Sebelum saya baca terjemahannya, beliau termasuk saudagar yang sangat kaya raya di Mekah. Tapi pada saat beliau masuk Islam dan hijrah ke Madinah, beliau hijrah dengan baju di badan saja. Beliau tinggalkan semuanya di Mekah. Nah, memang ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Waktu tiba di Madinah, Nabi SAW menghargai pengorbanan Abdurrahman, maka dipersaudarakanlah dengan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhum ajma'in, dipersaudarakanlah. Lalu Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman dua hal. Yang pertama, kata Sa'ad, saya ingin membuktikan cinta saya kepada kamu. Karena Allah, saya memiliki dua orang istri yang bisa kamu lihat salah satunya, mana yang kamu suka di antara mereka, saya akan ceraikan. Ini kisah Abdurrahman sama Sa'ad. Jangan dibayangkan, jangan dikhayalkan. Karena mukanya sudah mulai berubah, terutama tamu yang baru datang. Begitu dengar istri dua mau diceraikan, sudah mulai. Jangan dibayangkan. Ini kisah, kita ambil ilmunya. Ya, terjadi. Maka saat mengatakan saya punya dua orang istri, maka kamu cerai, saya cerai, kamu lihat salah satunya mana kamu cocok, saya ceraikan, lalu kamu nikahi setelah masa iddah. Yang kedua, saya punya setengah perkebunan kurma di Madinah milik saya. Maka saya ingin bagi dua, setengahnya. Ini jumlahnya miliaran ya. Luar biasa kalau dirupiahkan sekarang miliaran. Setengah kota Madinah. Di Saudi itu orang dianggap kaya kalau dia punya kebun kurma. Kalau hanya sekedar mobil mewah, rumah besar, itu masih standar. Banyak orang yang punya. Tapi kalau punya kebun kurma ini luar biasa. Karena kurma panen itu banyak sekali. Hasilnya, buahnya tidak mudah rusak. Harganya selalu standar. Banyak yang konsumsi. Luar biasa lah gitu. Maka yang terjadi, Abdurrahman punya kemuliaan jiwa. Ya. Ini kemuliaan jiwa ini disilakan dalam agama kita, ada namanya wara, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan mengatakan baiklah, mana istri kamu saya lihat, enggak. Dia enggak bilang baiklah, bagi dua. Ini tiba-tiba jadi miliarder dari orang miskin cuma baju di badan. Tapi seorang mukmin punya kemuliaan jiwa. Dia mengatakan semoga Allah, Abdurrahman berkata kepada Sa'ad, semoga Allah berkahi kehidupanmu, memberkahi istrimu, keluargamu, dan memberkahi hartamu. Artinya saya enggak butuh itu, cuma ini bahasa santunnya. Tunjukkanlah untuk saya di mana pasar. Maka Abdurrahman waktu itu ada riwayat yang menjelaskan beliau punya 3 dirham di kantong yang beliau pakai mulai berdagang di pasar Madinah. Ada riwayat yang lain yang lebih kuat sebenarnya menyatakan Abdurrahman ditunjukkan pasar oleh Sa'ad. Dia pun mencari kios terbesar yang menjual cangkul waktu itu karena mayoritas petani ya di Madinah. Maka dia mendatangi seorang muslim lalu dia berkata, saya muhajir, you know, hijrah dari Mekah dan saya butuh usaha. Bisa enggak saya ngambil beberapa cangkul di sini, kemudian jatuh tempo, besok saya ambil. Dari sini juga keluar dalam buku fikih atau masalah fikih kita bolehnya transaksi jatuh tempo. Bayar seminggu, bayar 3 hari. Gitu kan. Maka yang punya kios pun mengatakan baiklah, diambillah beberapa cangkul, dijual oleh Abdurrahman, laku, besok dibayar. Terus begitu, selama sebulan Abdurrahman sudah punya kios. Bahkan Abdurrahman radhiyallahu anhu tercatat dalam sejarah Islam orang yang pertama membentuk pasar. Seperti kita membentuk mall ya. Jadi beliau melihat ada pasar, ada tanah yang kosong, kurang efektif di Madinah. Beliau lalu meratakan tanah padang pasir itu, kemudian beliau membuat kios-kios gitu kan. Dan mempersilahkan siapapun muslimin yang mau buka usaha silakan pakai gratis, enggak bayar. Lalu datanglah orang-orang Madinah, pengusaha-pengusaha banyak yang masuk ke pasar itu. Lalu berjalan waktu, ternyata orang sudah mulai berkumpul. Orang-orang yang di pasar pun muslim-muslim yang mulia, mereka tahu jasanya Abdurrahman. Maka mereka pun akhirnya memberikan upah kepada Abdurrahman semampunya. Mereka membayar berapapun. Ternyata Allah SWT berkahi harta sampai Abdurrahman ibn Auf pada saat meninggal dan ingin dibagikan warisannya. Itu beliau punya emas yang bertumpuk-tumpuk, saking lamahnya bertumpuk sampai sudah bercampur satu sama yang lain. Dan untuk dibagi itu harus pakai kampak, dipecahin. Kemudian dibagikan ke orang-orang gitu. Jadi orang yang sangat luar biasa, kaya raya gitu. Tapi yang jelas Abdurrahman ibn Auf ini, pada saat dia pertama sekali tadi dagang di Madinah, dia berhasil memiliki kios. Sebelum 1 bulan sudah mulai ada keuntungan sedikit, dia sempat membeli emas ukurannya seperti kurang lebih biji kurma. Lalu beliau menggunakan sebagai mahar yang diberikan untuk wanita Ansar. Jadi beliau tidak menikahi salah satu dari istri Sa'ad, tapi beliau melamar wanita Ansar yang belum menikah, lalu diberikanlah mas kawin itu. Saya baca terjemahannya sekarang. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman. Sebenarnya makna atharus safra ini bukan kekuningan ya. Ini biasa digunakan atharus safra, bekas kegembiraan, kebahagiaan gitu ya. Jadi orang biasanya kalau baru dapat keuntungan, dapat sesuatu yang menggembirakan, pasti wajahnya ceria. Nah itu dikatakan atharus safra. Jadi kelihatan orang itu lagi senang. Lalu Nabi SAW berkata, apa ini? Maksudnya, ada apa wahai Abdurrahman? Kok seperti ada perubahan? Baru saja kamu hijrah dari Mekah, bajunya kumuh, kotor, semua 1 lembar di badan, sekarang sudah pakai baju bagus, sudah tercium bau wangi, penampilan wajahnya sudah cerah, gitu kan? Kata Abdurrahman, wahai Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang wanita dari Ansar, ada riwayat menjelaskan dari Ansar ya, dengan mas kawin senilai 1 biji emas. Sebenarnya lebih dikenal itu waznu nawatin. Nawat ini biji kurma, gitu kan? Seperti biji kurma dari emas. Beliau lalu bersabda, semoga Allah memberkahimu dengan pernikahan itu. Selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Maksudnya iklankan walaupun dengan seekor kambing. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah Abdurrahman ibn Auf memberikan emas sebagai mahar. Berarti boleh memberikan emas sebagai mahar. Dan apapun yang dianggap oleh seseorang itu dia ingin berikan, dia punya hak. Apapun. Dan nanti akan kita lihat sebenarnya banyak sekali ya. Ada mahar itu mas kawin yang seperti kita jelaskan yang lalu, ada sampai ayat Al-Quran, ada sampai cuma tali sendal dan seterusnya, tergantung keadaan. Ada juga yang memberikan banyak, seperti Nabi SAW waktu menikahi Khadijah, beliau memberikan maharnya 20 ekor unta, gitu kan. Nah, satu ekor unta ini kalau kita hitung yang murah 10 ribu real saja, itu kali 20 sudah 400 ribu real, itu sudah mendekati lebih dari 1 miliar rupiah di zaman itu ya. Nabi SAW memberikan mahar kepada Khadijah 20 ekor unta. Tentu saja ini situasi dan kondisi, gitu kan. Jadi seperti itulah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah Nabi SAW mendoakan Abdurrahman, dan ini termasuk kita dianjurkan setiap kali orang menikah kita membacakan barakallahu laka wa baraka alaik, barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi untuk kalian kedua di hidupan kalian, semoga juga Allah menambahkan berkah. Di sini ulama hadis mengatakan potongan kedua untuk keturunan kalian nanti, gitu kan? Dan semoga Allah selalu menyatukan kalian dalam kebaikan. Artinya tidak ada pertengkaran, tidak ada cekcok, gitulah. Itu doa yang kita dianjurkan untuk baca. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk mengiklankan pernikahan. Dan dari makna hadis ini yang paling baik adalah menghidangkan kambing pada saat pernikahan itu. Karena Nabi SAW pada saat itu punya hewan unta, tapi beliau tidak mengatakan unta. Dan di zaman Nabi SAW juga banyak ya hewan-hewan yang lain sebenarnya, yang kecil pun ada. Tapi Nabi SAW jadikan kambing di sini. Padahal kalau hanya karena tidak mampu, berarti bisa saja ayam misalnya, ikan misalnya, gitu kan. Tapi Nabi SAW menitik beratkan kambing, memang karena itu disunnahkan, disunnahkan. Jadi memang dianjurkan ada masakan kambing pada acara pernikahan, itu yang dimaksud. Baik, 1069 hadis setelahnya. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Muttafaqun alaihi wa li Muslim idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana ursan ursan kana au nahwa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya. Hadis muttafaqun alaih, dan saya sudah jelaskan artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih artinya riwayat Imam Bukhari Muslim. Menurut riwayat Imam Muslim, apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, di sini sebenarnya apabila seseorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, ini keliru terjemahannya ya, terjemahan bukunya keliru, diubah bu ya. Apabila salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya. Di sini kan ditulis apabila seseorang di antara kamu mengundang saudaranya, bukan mengundang, dianya diundang. Apabila seseorang di antara kamu diundang oleh saudaranya, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pengantin atau semisalnya. Jadi apapun undangan seorang muslim wajib kita jawab. Kecuali kalau kita nggak bisa sampaikan udzur syar'i atau minta maaf, saya belum bisa datang, gitu kan. Tapi itu menjawabnya adalah wajib. Dalam hadis lain dikatakan ada 6 hak muslim. Yang pertama kalau dia salam dijawab, ya. Kemudian kalau dia sakit dijenguk, kalau dia minta nasihat dinasihatin, dia butuh bantuan dibantu, dia mengundang dijawab, gitu kan. Dan kalau dia bersin dia mengatakan alhamdulillah, maka kita mengatakan ya arhamkallah, serta mengantar jenazahnya, gitu kan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya perintah Nabi SAW menggunakan fi'lul amr fal ya'tiha, maka dia wajib mendatanginya. Berarti di sini wajib mendatangi. Ya, datang dalam acara kalau diundang, kalau tidak bisa kita minta maaf, dan ini ya termasuk ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya nomor 1070. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib wa man lam yujid da'wata faqad 'asa Allah wa rasulahu, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sebenarnya terjemahannya jangan sejahat-jahat ya. seburuk ya, bisa dikatakan ya, seburuk-buruk makanan atau makanan yang paling buruk ialah makanan walimah. Nanti saya masukkan artinya. Ini arti dulu terjemahan, nanti saya akan masuk ke maksud daripada hadis ini. Seburuk-buruk makanan atau makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Ia menolak orang yang datang kepadanya. Di sini sebenarnya maksudnya menolak orang yang tidak diundang. Ia menolak orang yang datang kepadanya dan mengundang orang yang tidak butuh makanan itu. Jadi maksud di sini wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan makanan walima mengundang orang yang tidak butuh makanan itu. Jadi banyak orang yang datang ke walima, dia enggak butuh makanan itu sebenarnya. Mungkin makanannya karena lebih sederhana, tapi karena dia jalankan sunnah Nabi wajib datang, dia punya makanan lebih enak di rumah, maka dia tidak butuh makanan itu. Lalu dikatakan, maka barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, riwayat Imam Muslim. Ini banyak terjemahannya agak rancu, tapi kita sudah perbaikin tadi. Yang dimaksud oleh hadis ini, pelajarannya adalah yang pertama, makanan walima itu akan menjadi buruk hukumnya, gitu kan? Dianggap buruk di dalam syariat kita kalau tidak dibuka untuk umum. Maksudnya begini, ibu lagi buat acara, kemudian ada fakir miskin lewat di depan, undang, panggil masuk. Ada orang yang tidak punya undangan datang, ya silahkan makan. Kalau tidak, dia akan menjadi makanan yang buruk, karena nanti sifatnya hanya diberikan kepada orang yang diundang saja. Sementara dianjurkan dalam agama kita memberi makan kepada semua orang, tidak terkecuali. Kalau habis ya sudah, yang penting kita sudah memberikan makan kepada orang. Jadi tidak boleh kita mengkhususkan saja. Mengundang orang boleh, khusus kita tidak undang semua orang. Tapi kalau ada orang lewat mau mampir makan, silahkan. Tidak ada larangan untuk itu. Semestinya begitu. Sabar. Saya baru jelasin hikmah yang pertama. Tapi ibu-ibu yang baru hadir harus paham. Ada ustazah di sini memang biasanya kritis sedikit ya. Jadi yang dimaksud di sini pada saat dia lewat, dia minta makanan ya. Ada orang miskin minta makanan, dikasih enggak kira-kira? Kasih. Ada orang mau mampir, mau makan, lapar, dibiarkan makan. Ini yang dimaksud ya. Kalau yang tadi dikatakan diprotes saya itu, ada orang yang datang tiba-tiba saja, dia lihat ada undangan perkawinan, dia sengaja datang makan di situ, itu lain. Kita tidak bicara orang yang sengaja datang makan, kita sedang bicara orang yang buat acara. Kalau ada dia lagi buat acara, ada orang yang butuh makanan, jangan dibilang ini khusus untuk orang yang diundang saja. Nabi SAW ingatkan memang begitu, itu hukum syar'i kita. Gitu kan? Jadi kalau memang ada orang di situ masuk, dan saya sering sampaikan kalau dalam hadis ini, kalau ibu-ibu lagi buat acara, bapak-bapak lagi punya acara perkawinan, orang-orang yang di catering, misalnya kita pakai catering, ada pegawai-pegawainya, diberikan makan juga. Jangan karena dia kita bayar, oh ini saya sudah bayar, pokoknya nanti jatahnya dia sama orang lain. Nah, silakan mas makan. Mungkin kalau dia selesai, udah selesai ada makanan, silakan dimakan. Gitu kan? Ada orang luar biasa karena dia bayar sampai enggak boleh orang lain makan. Bungkus semuanya pulang, tumpuk di lemari, di kulkas, akhirnya sampai busuk. Kenapa enggak dikasih ke orang lain? Kan pahala. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim dikatakan, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ayu islamin khair, wahai Rasulnya Allah, perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib? Maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, memberikan makan orang lain. Kaya atau miskin, susah atau tidak, pokoknya berikan makan ke orang, gitu kan? Watusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan kau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi memang ada anjuran untuk itu ya. Nabi SAW dari hadis ini melarang kita mengkhususkan makanan walimah hanya kepada orang yang diundang, sementara ada orang yang lewat dan minta makanan. Ini yang dimaksud ya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah wajibnya mendatangi undangan sebagaimana tadi potongan hadis yang terakhir mengatakan siapa yang tidak menjawab undangan maka dia telah bermaksiat kepada Allah, gitu kan. Jadi memang di sini kita dianjurkan dan pelajaran yang lain adalah dianjurkannya menyiapkan makanan pada saat walimah. Anjurkan menyiapkan makanan pada saat walimah. Yang punya pertanyaan ditulis nanti terakhir setelah kita tutup hadisnya baru kemudian ditanyakan. Jadi bisa menyeluruh karena bisa saja mungkin ibu bertanya sesuatu ternyata ada di hadis setelahnya, ya kan ya. Jadi jangan buru-buru. Itulah hadis 1070 tadi. Kemudian hadis 1071 wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'a ahadukum falyujib fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Akhrajahu Muslim aidan. Dari dia juga maksudnya sama dengan perawi hadis sebelumnya ya dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila seseorang di antara kalian diundang hendaklah ia memenuhi undangan tersebut jika ia sedang berpuasa hendaklah dia mendoakan ya, dia mendoakan orang yang sudah mengundangnya dan jika tidak puasa hendaklah ia makan. Riwayat Imam Muslim. Ada footnote nomor 1 di situ yakni hendaklah ia mendoakan dengan doa yang baik dan doa keberkahan. Satu pendapat menyatakan agar ia sibuk dengan sholat dan meninggalkan makan. Penafsiran ini sebenarnya jauh ya, tapi yang dimaksud sini adalah memang mendoakan. Maksudnya ada tadi pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan dia memperbanyak kegiatan agama, mendoakan sini adalah dia sholat agar tersibukkan tidak ikut makan dengan orang. Tapi ini makna yang jauh. Makna yang paling benar adalah dia mendoakan. Dan doa yang paling tepat kata ulama hadis adalah hadis Nabi yang lain. Kata Nabi SAW, siapapun yang berbuat baik pada kalian maka balaslah yang setimpal ya, setimpal. Tetangga berikan kita makanan piring penuh, jangan kembalikan piringnya kosong, isi sesuatu gitu kan, berikan sesuatu, balas dengan yang setimpal. Kita diberikan hadiah baju, jangan cuma tahu selalu mau nerima hadiah, berikan juga kepada orang lain ya, terus begitu. Jadi kita memberikan sebab kalau kalian tidak dapatkan maka ucapkanlah jazakallahu khairan bagi laki-laki, jazakillahu khairan bagi perempuan. Artinya semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Ini doa yang paling tepat. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau seandainya pengucap dan yang menerima ucapan jazakallahu khairan itu, yang artinya semoga Allah balas anda dengan kebaikan, tahu apa yang Allah siapkan untuk mereka, maka mereka tidak akan berhenti saling mengucapkan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Dan itu sudah cukup. Allah SWT akan membalas kebaikan orang tersebut. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah wajib menjawab undangan. Sama tadi. Kemudian pelajaran yang lain yang kedua. Hendaklah kalau seseorang itu berpuasa tetap datang ke undangan. Perhatikan di sini dia tetap datang karena wajib untuk datang. Dan kalau dia berpuasa wajib, dia tidak usah membatalkan puasanya dan dia mendoakan, berterima kasih. Sudah saya sampaikan tadi dengan jazakallah atau jazakillahu khair. Kemudian yang ketiga pelajarannya adalah kalau dia tidak berpuasa, dianjurkan makan. Makanya di sini ulama mengatakan adatnya orang yang mengadakan acara walimah memang memilih makanan-makanan yang enak yang membuat tamu mau makan. Gitu kan? Tamu mau makan, maka itu sangat baik. Sama halnya ulama mengatakan beda pahalanya antara orang yang memberikan pakaian, makanan, minuman yang belum dikasih saja ke orang itu dia sudah semangat untuk menikmatinya. Itu sudah punya pahala tersendiri. Jadi jangan memberikan makanan oh karena buka puasain orang enggak apa-apa deh kurmanya kering enggak apa-apa misalnya atau kurmanya tua atau ya air enggak apa-apalah tidak dingin misalnya. Beda pahalanya dengan kita sengaja dinginkan misalnya gitu. Itu beda, ada nilai-nilai plusnya. Makin mengundang orang untuk melakukan, menikmatinya, maka makin besar pahalanya. Kemudian riwayat yang lain, nomor 1072. Walahu min hadithi Jabirin nahu wa qala fa insya'a ta'ima wa insya'a tarak. Muslim juga meriwayatkan hadis serupa dari hadis Jabir. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, ia boleh makan atau tidak. Kalau orang yang puasa sunnah di sini, dia boleh batalin, dia bisa tidak. Juga orang yang datang undangan, kalau dia sudah kenyang, dia dianjurkan untuk mengambil sebagian saja dari makanan itu. Mungkin mengincipi sedikit kuenya, mungkin mengambil minumannya, walaupun kita dalam kondisi kenyang. Kadang-kadang subhanallah dalam sehari ada 2-3 undangan misalnya. Kita datangin semuanya karena kita anggap itu adalah ibadah dan kebaikan. Kebetulan lagi kosong, lalu kita pergi. Di sini makan, di sana makan, undangan banyak. Dan memang sunnahnya memakan makanan, maka usahakan untuk tidak meninggalkan makanan sama sekali. Tetap mengambil walaupun sedikit dari makanan itu. Hadis yang tadi disebutkan terakhir ini, kalau dia mau dia boleh makan, kalau tidak maka dia tinggalkan, kata ulama hadis adalah makanan beratnya. Tapi sunnahnya tetap dia memakan sebagian, apa saja di situ bisa diambil gitu kan. Jadi ini tidak perlu diajarin kalau ibu-ibu, masya Allah gitu, ya. Pasti makan terus gitu. Baik, 1073. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, ta'amul walimati awwala yaumin haq, wa ta'amu yaumi tsani sunnah, wa ta'amu yaumi tsalitsi sum'ah, wa man sam'a sam'a Allahu bih. Rawahu Tirmidzi wastagrabah wa rijaluhu rijalun sahih. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, makanan walima pada hari pertama adalah layak. Itu yang paling besar pahalanya. Di hari akad nikah disiapkan makan, maka itu yang paling baik gitu ya. Kalau ada orang yang masih mengundang juga di hari kedua, buat dua hari acara, maka itu masih sunnah. Boleh saja dia buat dua hari acara. Tapi siapa yang membuat sampai hari ketiga, maka pasti dia sudah sum'ah, ingin mendapatkan pujian dan nama-nama baik. Ini dilarang sudah hari ketiga, udah gak boleh. Barang siapa ingin mencari pujian dengan dan nama baik, Allah akan menjelekkan namanya. Jadi siapa yang sum'ah, sengaja hanya untuk dipuji-puji, oh ini orang ini kaya nih, orang ini hebat, ya banyak makanannya, banyak tamunya, seterusnya, itu tidak dibolehkan. Lebih dari 3 hari gak boleh, 2 hari masih boleh. Tapi 2 hari ini sesuai dengan syari'i ya. Ya jangan, maksudnya gini, jangan 2 hari kayak di Indonesia ada tradisi, kalau bakar ada sampai 5 hari, hari pertama harus mandi air kembang lah, hari kedua inilah, keluarganya semua datang kasih pacar lah, macam-macam. Ini semua khurafat, gak boleh ada. Udah. Ya, sampai ada salah satu kerabat saya begitu dulu dikeluhkan, sampai disampaikan kepada saya, ini gimana hukumnya nih, ini anak perempuan ini sampai dimandiin, semua keluarganya harus mandiin, dan duduk di teras terbuka, masuk angin. Mau menikah masuk angin gara-gara itu. Gak ada perintah, gak ada perintah gitu. Jadi sudahlah, jangan aneh-aneh gitu. Ini tradisi membumbu-bumbui harus dihilangin nih. Kita kan ahlinya di Indonesia nih. Jadi gak usah dibumbu-bumbuhin. Jalani sesuai dengan syari. Maksud di sini adalah mengundang orang normal, mengundang orang acara perkawinan. Jadi misal ada orang memisahkan antara akad nikah dengan gedung misalnya, itu masih dibolehkan. Hari Sabtu misalnya akad nikah, atau hari Jumat, hari Sabtunya atau hari Ahadnya acara gedung misalnya, mengundang orang dua kali untuk makan itu tidak ada masalah, dibolehkan. Tapi tidak boleh lebih dari ya 2 hari yang tidak. Sebagian ulama menanggapi tentang kalau ada orang yang membuat dua acara dengan jarak yang jauh, maka misal contoh keluarga di pernikahan di tempat keluarga perempuan di Surabaya misalnya, seminggu kemudian laki-laki dari Jakarta mau buat juga acara di Jakarta, bolehkah hukumnya? Asal dia tidak lebih dari 2 hari, intinya 2 kali undangan gitu kan. Maka itu dibolehkan. Jadi gak boleh misal di Surabaya sudah 2 hari, buat lagi Jakarta 2 hari. Ini sudah melanggar sunnah. Ya? Enggak kan, intinya 2 hari. Jadi kalau 1 hari itu misalnya akad nikah dengan gedung, itu dihitung 1 hari. Kita berbicara jumlah hari. Ya, jadi jumlah harinya. Kalau jumlah hari dibolehkan, intinya hadis ini menjelaskan boleh 2 hari ngundang orang. Hari pertama paling layak, hari kedua masuk dalam sunnah kata Nabi. Harinya disebutkan ya. Masalah dia akad nikah dengan gedung, kemudian besok dia masih undang lagi, itu enggak ada masalah. Biasanya yang saya temukan ada juga keluarga-keluarga, dia akad nikah, kemudian gedungnya langsung pada saat itu atau malamnya. Besok itu diundang untuk khusus keluarganya saja lagi, yang dari luar-luar kota. Intinya kalau dalam 2 hari masih boleh. Intinya masih boleh. Gitu. Usah, jadi ibu mau berapa hari? Lah habis gitu. Baiklah, Jakarta atau di mana yang penting, intinya kalau 2 hari boleh. Jangan lebih dari 2 hari. Iya. Iya, yang mengadakan enggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau ada undangan lebih dari 3 hari dia melanggar sunnah, karena dikatakan hari ketiga sudah sum'ah. Itu berarti sudah mau pamer kata Nabi, berbahaya. Baik. Kalau kita yang diundang jangan datang yang hari ketiganya. Kita datang yang hari pertama, hari kedua masih boleh. Baik. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya wajib hukumnya mengiklankan pernikahan dan menyiapkan makanan untuk orang yang datang. Itu pertama. Yang kedua, bolehnya mengundang orang sampai 1 dan 2 hari. Yang paling afdol 1 hari. Tapi kalau ada orang mau lebih, mungkin karena tamunya banyak, hari kedua, gitu kan? Sudah saya rincikan tadi seperti apa. Tidak boleh lebih dari ini. Yang hari ketiga sudah pelanggaran sunnah, ya. Sudah pelanggaran sunnah. Jadi ini tidak boleh. Sebagian ulama menambahkan manfaat yang ketiga adalah kalau ada orang mengadakan walimah, dia harus niat supaya berpahala. Ini karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berpahala ya. Jadi pahala mengundang orang, pahala memberikan makan, itu ada pahala semua itu. Pahala mengadakan acara pernikahan sendiri walimah itu ada pahala semua. Dan dia tidak boleh disisipin niat di situ, oh supaya saya riya, supaya saya dianggap orang yang hebat, supaya saya dipuji, ini enggak boleh. Jadi larangan untuk dipuji di sini atau memamer itu bukan hanya karena hari ketiga, hari pertama pun tidak boleh, gitu kan? Hari pertama pun tidak boleh kalau niatnya pamer-pamer. Jadi ibu-ibu hati-hati, jangan sampai misal sepupunya, keluarganya buat acara gedung, pernah ada di situ, kerabat saya sendiri, saya dengar informasi, semoga Allah kasih hidayah. Sepupunya menikah, dan jadi ayah sama ayah ini sepupu, gitu kan, sama ibu. Kemudian anaknya sepupunya menikah, terkenal ini dua-duanya kaya raya, masya Allah. Yang satu ini buat acara gedung yang paling mewah di Jakarta, lalu kemudian jalan dari mobil saja, turun mobil ke pintu, masuk pintu gedung, itu mungkin 10 meter atau kurang dari itu, 10 meter mungkin ya. Itu ditaruh bunga melati, itu saja sudah nilainya sudah 40 juta, bunganya saja. Itu jalan 10 meter, belum di dalam, belum ini, belum itu. Yang terjadi, rupanya ini jadi ceritain oleh keluarga, ini begini, hebat ya, dan segalanya. Memang itu mungkin targetnya, Allahu a'lam. Maka sepupu yang satu tidak mau kalah, buat juga acara yang lebih hebat lagi. Dan seterusnya ini tidak boleh, tidak ada persaingan di situ. Sama yang saya tahu, kalau di Sulawesi Selatan, yang saya tahu karena saya hidup di sana, itu menjadi sebuah kebanggaan, sebuah kelebihan. Kalau 3 orang bersaudara perempuan misalnya, si kakak dilamar oleh laki-laki dengan 30 juta. Si adik ini harus lebih dari 30 juta. Jadi kalau dia lebih 35 juta dikasih, maka dia berarti lebih hebat dari kakaknya. Dijadikan sebagai kebanggaan. Untuk apa ini? Nikah ini bukan saatnya transaksi-transaksian gitu. Jadi walaupun nanti dilamar, ibu-ibu juga begitu ya. Kalau anaknya, oh anak saya yang pertama dilamar 30 juta. Kalau kamu mau lamar sekarang, ya naiklah 40 juta. Nah ini contoh gitu. Ya mestinya jangan. Kalau ada yang lamar anaknya yang kedua, ternyata udah gak usah dibayangkan. Ini contoh gitu kan. Nanti anaknya yang kedua ada yang lamar, mungkin yang suka dia kemampuannya cuma 10 juta. Ya sudah, mudahin. Dan saya sudah bilang, ya ingat, mudahkan pernikahan karena kita umurnya berjalan. Tanggung jawab kita anak-anak kita nikahkan. Begitu dinikahkan, kita sudah dapat jaminan surga sebagai orang tua. Jangan tunda-tunda, gak boleh. Baik, selanjutnya. Nomor 1074. Ini penguat ya, penguat 1073. Walahu syahidun an anasin inda Ibnu Majah. Dan hadis ini memiliki saksi atau penguat dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhum. 1075. Wa an Safiyyah binti Syaibah radhiyallahu anha qalat awlaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi bimuddaini min sya'ir, akhrajahu Bukhari. Safiyyah binti Syaibah radhiyallahu anha, sahabat Nabi, yang Safiyyah ini biasa mengurus pernikahan-pernikahan sahabat, sahabiat. Kalau kita sekarang mungkin dia menyewakan kuadenya, dia menyiapkan cateringnya, kan itu. Iya. Jadi dia punya, dia orangnya sibuk dengan itu, bantu masak. Nah, ini Safiyyah binti Syaibah ini radhiyallahu anha terkenal dengan itu. Maka beliau pernah menyiapkan di salah satu pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi punya kemampuan pada saat nikah, dikatakan oleh beliau, Nabi SAW mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan 2 mud syair, riwayat Bukhari. Mud itu kayak 1 genggaman gitu ya, jadi 2,5 kilo, 2 kiloan, jadi cuma 5 kilo, 4-5 kilo gandum. Berarti ini kan jauh lebih sedikit daripada kayak kita mungkin 5 kilo beras gitu ya. Yang karena kita makanan apa pokok kita beras, seperti itulah. Jadi kemampuan dia hanya menyiapkan 5 kilo beras yang dia masak, ya sudah itu yang dia mampu. Ya, berarti dia tetap mengiklankan, mengundang orang-orang yang terdekat sehingga nanti orang-orang yang biasa interaksi sama dia tahu kalau ini sudah menikah. Jadi jangan sampai jadi fitnah, nanti kita jalan di jalan sudah akad nikah tapi orang enggak tahu gitu kan. Maka disuruh iklankan terutama kepada orang-orang yang terdekat. Baik, 1076. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina khaybar wal madinati thalathata layalin yubna alaihi bi Safiyya. Fada'utu al-muslimina ila walimatihi fama kana fiha min khubsin wala lahm. وما كان فيها إلا أن أمر بانطلاق فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري. Jadi hadis ini sebelum saya terjemahkan, kisah tentang menikahnya Nabi SAW dengan Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai ini, ibu-ibu sekalian, adalah tawanan perang Nabi SAW dari perang Khaybar. Ayahnya bernama Huyai bin Akhtab, ini pimpinan Yahudi dari suku Nadir. Ayahnya ini sebenarnya dulunya orang jahat, benci sekali dengan Islam, tapi terbunuh di peperangan, gitu kan. Anaknya menjadi bagian harta ghanimah Nabi SAW, lalu Nabi SAW bebaskan dari keterbudakan, dinikahi. Nah, ini cerita bagaimana Nabi SAW menikahi Sofia di tengah jalan perjalanan pulang ke Madinah. Terdengar atau disebutkan di sini, Anas berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berdiam selama 3 malam di daerah antara Khaybar dan Madinah. Khaybar ini benteng orang-orang Yahudi itu. Perjalanan pulang, sebelum tiba di Madinah, beliau sempat menginap di satu lokasi 3 malam. Untuk bermalam bersama Sofia, istri yang baru dinikahi oleh beliau. Lalu pada saat akad nikah, gitu kan, di perjalanan tersebut, kata Anas bin Malik, aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tidak ada roti dan daging. Yang ada adalah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit, lalu di atasnya dibendangkan atau ditaruh di atasnya, diletakkan buah-buah kurma, susu kering, ya kalau kita seperti keju sekarang ya. Biasa susu itu sering dibiarkan di udara, dikenain udara, ditaruh di ember atau di nampan, dibiarin sampai membeku. Nah, baru kemudian dikonsumsi. Dan samin. Ya, samin ini biasanya dipakai untuk dicuilkan kurma, gitu kan? Karena samin kadang-kadang agak asin, kurmanya manis, maka bisa berimbang, gitu kan? Nabi SAW kadang-kadang mengkombinasi makanan seperti ini. Sebagaimana kalau beliau, buah yang beliau gemar sekali itu kurma sama semangka, itu yang paling Nabi SAW gemar. Dan beliau sering mengkombinasikan. Lalu beliau mengatakan panasnya ini, ditunjuk kurma, mengurangi dinginnya ini, semangka, dan dinginnya ini mengurangi panasnya ini. Itu diantara contoh misalnya. Maka hadis ini muttafaqun dan lafadznya adalah lafadz menurut Imam Bukhari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bolehnya seorang muslim mengadakan pernikahan di perjalanan. Karena Nabi SAW menikah di perjalanan, tidak tunggu tiba di Madinah. Tergantung hajat, gitu kan? Misal seseorang tugas bekerja di sebuah tempat, studi di luar negeri, kemudian dia menemukan orang yang layak untuk dia nikah, maka dia menikah. Tidak harus dia pulang ke negerinya, karena Nabi SAW mempraktekkan itu, gitu kan. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menikahi Sofia, dan Sofia ini adalah orang Yahudi yang masuk Islam, yang akhirnya menjadi salah satu dari ummahatil mu'minin. Yang ketiga, perlunya mengiklankan pernikahan, gitu kan, dengan semampunya. Pada saat itu Nabi SAW mampu menghidangkan kurma yang merupakan bekal para mujahidin yang sedang berperang. Nabi SAW juga punya bekal kurma, kemudian samin dan juga keju tadi. Hadis ini memberikan juga pelajaran kepada kita dari poin ketiga tadi. Pelajarannya adalah sangat dimudahkan untuk menghidangkan makanan apapun, tapi tidak boleh tidak menghidangkan sama sekali kecuali tidak punya. Jadi memang dia memberikan sesuatu. Sampai ulama mengatakan walaupun dia cuma mampu memberikan air, maka dia memberikan air. Misal orang memberi air mineral, ini contoh. Kalau ada orang yang tidak mampu sama sekali, kemudian dia memberikan kepada orang-orang yang terdekat yang memang diundang, karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1077, wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ijtama'a da'iyani fa ajib aqrabuhuma baban, fa in sabaqa ahaduhuma fa ajib alladhi sabaq. Rawahu Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, apabila dua orang mengundang secara bersamaan, maka penuhilah orang yang paling dekat pintu rumahnya. Maksudnya yang paling dekat dengan rumah kita. Jika salah seorang di antara mereka mengundang terlebih dahulu, kalau secara bersamaan undangannya, dahulukan yang terdekat rumahnya, terdekat lokasinya, gitu kan. Kalau seandainya yang jauh pun lebih dulu mengundang, siapa yang lebih dulu, maka dahulukan untuk mendatangnya walaupun jauh. Kalau lebih dulu, kalau bersamaan maka pilih yang terdekat. Tapi kalau yang ada yang jauh tapi lebih dulu mengundang, maka dahulukanlah yang lebih dulu mengundang. Hadis ini riwayat Abu Daud dan sanadnya ada lemah. Kita lihat di sini dalam sanadnya terdapat Abu Khalid Yazid bin Abdurrahman Ad-Dallani yang dinilai thiqah oleh Abu Hatim Ar-Razi, Ahmad dan Ibnu Ma'in berkata la ba's bihi. Artinya orang ini boleh diterima sebenarnya. Ibnu Adi berkata dalam hadisnya terdapat kelemahan, hanya saja hadisnya dapat dicatat. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan tambahan, karena sesungguhnya orang yang paling dekat pintunya adalah orang yang paling dekat ketetanggaannya. Jadi hadis ini sebenarnya ada pendapat yang mengatakan kelemahan karena ada Abu Khalid. Tapi Abu Khalid ini Yazid ibn Abdurrahman Ad-Dallani tetap dipuji oleh ulama-ulama hadis yang lain seperti Abu Hatim. Artinya Abu Hatim mengatakan orang ini terpercaya, hadisnya boleh diterima. Kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah, yang pertama dianjurkannya untuk menjawab dakwah orang muslim, panggilannya. Yang kedua mendahulukan kalau undangannya, kalau saya katakan dakwah berarti undangan, dakwah atau undangan itu kalau bersamaan didahulukan orang yang terdekat. Walaupun yang jauh itu kita senang gitu kan, atau kita lebih kenal teman dekat, ya, tetap yang lebih dekat yang harus didahulukan. Undangannya bersamaan datang, tanggalnya bersamaan, waktunya bersamaan. Yang ketiga, kalau seandainya ada orang mengundang secara bersamaan hari yang sama, ya, mengundang, tetapi ada yang undangannya lebih dulu tiba, maka yang lebih dulu tiba didahulukan walaupun jauh. Jadi di sini tidak ada lafadz hadis yang menjelaskan dahulukanlah orang yang kau lebih kenal misalnya, atau orang yang lebih tinggi jabatannya, enggak. Jadi siapa yang lebih dulu mengundang, itu yang dimaksudkan. Kalau bisa datang dua-dua alhamdulillah, itu kan. 1078 wa an Abi Juhaifa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW la akulu muttaki'an, rawahu Bukhari. Dari Abu Jahna, ya, ini salah ya, Abu Juhaifa. Ini kok terjemahannya keliru nih, diperbaikin ya. Nomor 1078. Bahasa Indonesianya dari apa di situ? Abu. Nah, itu salah, Juhaifa. Makanya bahasa Arabnya kan ada. Wa an Abi Juhaifa radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak makan dengan bersandar, ya. Jadi Nabi SAW mengingatkan di sini kalau lagi makan dianjurkan untuk tidak sambil bersandar. Jadi misalnya kalau di kursi kan kita tidak sambil sandar, tapi memang dimajukan tubuhnya. Itu sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi. Kecuali kata ulama orang punya udzur syar'i, sakit, dia gak bisa, lain. Tapi normalnya makan itu dianjurkan untuk tidak bersandar. Bahkan nanti mungkin ada beberapa hadis juga yang menjelaskan kalau Nabi SAW makan biasanya menekuk ya lutut sebelah kanannya, menggunakan tiga jari dari tangannya, gitu kan, menggunakannya. Jadi itu sunnah Nabi SAW banyak. Ini semua tujuannya agar tidak terlalu banyak makanan yang masuk, gitu kan, lebih mengatur porsi. Wajar, sudah biasa. Ini sunnah Nabi dibilangi capek, gimana nih? Sekarang kalau ibu pakai sendok, pakai tiga jari bukan? Tiga jari, kalau pakai sendok kan? Pakai tangan kan? Kan pakai tangan. Sendoknya diangkat pakai tangan kan? Berarti sama dengan tiga jari. Makanya saya baru mau jelaskan tadi, tapi ibu sudah terlanjur protes dulu. Sebagian ulama mengatakan, menggunakan tangan itu lebih afdol. Tapi kalau ada orang menggunakan sendok sekarang, dan dia menggunakan dengan tiga jarinya, gitu kan? Karena kita memang pakai tiga jari kan? Maka itu termasuk, kalau dia niatkan sunnah Nabi, maka dapat pahala insyaallah, gitu kan. Yang jelas Nabi SAW di sini kata ulama, nahi ada larangan tapi yang makruh, bukan haram ya, bukan haram. Lebih afdol seseorang itu kalau makan tidak sambil bersandar, itu dianjurkan. Sebagaimana juga ada hadis yang melarang tidak boleh makan dan minum sambil berdiri, gitu kan. Bersandar pun sama. Jadi lebih baik dia tidak bersandar sehingga memang ya makanan bisa lebih leluasa masuk ke dalam tubuhnya dan tidak ada hambatan ya. Seperti itulah. 1079 Wan Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik, muttafaqun alaih. Ini perhatikan ibu-ibu ya. Jadi walaupun makanan banyak dihidangkan, hadis Nabi perhatikan. Umar bin Abi Salama berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai anak kecil, ya ini Umar bin Abi Salama, dia dan ayahnya sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma ya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, si Umar ini waktu dia masih kecil, lagi makan di depan Nabi, kata Nabi, wahai anak kecil, sebenarnya anak kecil ini gulam itu ya, bukan anak muda, kurang tepat terjemahan juga di sini. Bacalah bismillah kalau kamu mau makan, dan makanlah dengan tangan kananmu serta makan apa yang ada di sekitarmu. Jadi misalnya ini makanan banyak, kita lagi duduk, yang terdekat yang terjangkau ambil. Enggak perlu kena di sana ada terus bawa-bawa ke sini tuh. Ini sunnahnya. Kalau lagi duduk di satu meja hidangan. Kalau beda meja lain, misal kayak di gedung perkawinan di sana ada orang mau, memang di sini diambil sama dia. Habisin dulu itu. Jangan satu piring taruh seperti pelayan di sana ambil lagi tumpuk-tumpuk. Ada orang begitu, masya Allah. Ya, kadang-kadang di hotel juga gitu, kalau lagi sarapan itu ada orang, masya Allah, diambil semuanya. Nanti akhirnya nggak dimakan juga. Jadi sunnah Nabi adalah memakan sesuatu yang di hadapan. Ini kita sudah mau makan telur sama roti ya sudah hidakin dulu, makan dulu itu selesai, baru ambil yang lain. Juga termasuk di sini dikatakan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Maksudnya adalah kata ulama hadis, makan yang sudah terlanjur kamu hidangkan dulu. Jangan ditumpuk-tumpuk, gitu kan. Kadang-kadang misalnya lauk, potongan ayam masih ada. Ya udah dihabisin dulu potongan ayam itu, kemudian baru diambil potongan daging yang lain gitu. Jadi jangan dibiarin tumpuk. Ini juga pemandangan bagi orang lain tidak baik. Dia juga belum tentu bisa menghabiskan, bisa mubazir, gitu kan. Jadi ini adab-adab syar'i yang luar biasa yang Nabi SAW ajarkan. Makan dengan tangan kanan, ingat. Minum dengan tangan kanan, ini banyak orang yang langgar nih. Dan setiap kita makan dan minum dengan tangan kiri, syaitan akan mengambilnya. Dia dapat makanan dan minuman dari situ. Gitu kan. Kita tidak mendapatkan bagiannya. Ini kalau makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian juga dibaca bismillah. Karena lupa membaca bismillah juga sudah cukup untuk membuat syaitan mengambil makanan tersebut. Bahkan kata Nabi SAW, kalau makanan kalian jatuh dan makanan itu memang makanan kering, kurma kah, apalah ya, turun di lantai, bisa kita ambil, dibersihkan, bisa. Kalau tidak bisa dibersihkan ya jangan, gitu kan. Sunnah Nabi SAW dalam makannya, karena kata Nabi, jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan, gak boleh. Jatuh misalnya minuman, dari sebuah gelas plastik kita beli jus misalnya, jatuh, tumpah sebagian. Masih ada sebagian di gelas, jangan dibuang semua di sampah. Kalau di tempat lantainya misalnya di rumah kita bersih, ya udah yang tumpah dipel dibersihin, yang masih ada diminum. Kecuali kalau kontaminasi dengan bakteri atau kotoran lain, kalau enggak jangan terlalu berlebih-lebihan gitu kan. Karena memang tidak boleh membiarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Ini termasuk adab-adab dalam makanan. Di sini dikuatkan oleh penulis sebenarnya berhubungan dengan hadis-hadis ini, padahal ini masuk dalam adab makan. Karena di walimah memang perintah untuk makan, maka dihubungkan dengan adab-adab makan ini. Gak bersandar, baca bismillah dengan tangan kanan, gitu kan. Termasuk disunnahkan kalau minum tidak boleh menghembuskan nafas di minuman tersebut, di makanan itu juga. Kita makan, jadi kita ngatur nafas kita dengan sambil makan. Ini juga akan membuat orang lebih bisa menikmati makanannya ya. Jadi orang itu kalau makan dengan pengaturan nafas dia, pada saat memang dia lagi menghirup nafas, sebelum dihembuskan, dia memasukkan makanan di mulutnya. Jadi dia sudah melepas, baru dia melepaskan juga nafasnya. Itu membuat dia lebih bisa menikmatin rasa makanan itu. Karena orang kalau tergopo-gopo makan hanya kena target habis, dia gak nikmatin apa-apa. Makanan juga kalau tidak terlalu menumpuk, kita nikmatin. Contoh kalau kita lagi di pesawat, sedikit porsinya, tapi rasanya enak, karena kita menikmatinya. Biasa kalau di rumah kena banyak, kita jadi tidak menikmatin. Yang penting habis, pengen coba lagi yang lain. Hadis ini mengingatkan semua itu. Makan dulu yang terjangkau, yang sudah terlanjur dihidangkan, gitu kan? Selesai baru ambil yang lain. Itu jauh lebih tepat, jauh lebih nikmat dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1080 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya biqas'atin min tharid faqala kulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Rawahul Arba wa hadha lafdhun Nasa'i wa sanaduhu sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW membawa talam berisi roti bercampur kuah. Jadi memang tradisi zaman Nabi SAW itu roti dari gandum dibuat, kemudian ditaruh di nampan, lalu kemudian disiramin kuah di atasnya, gitu kan. Ya. Beliau bersabda, "Makanlah dari tepi-tepinya terlebih dahulu, dari pinggirnya." Jadi kalau roti misalnya, maka disobek dari pinggir-pinggirnya. Dimulai dari pinggirnya, lalu dicuilin gitu kan. Kata Nabi SAW, dan jangan makan dari tengahnya langsung. Karena sesungguhnya berkah makanan itu Allah turunkan di tengahnya. Nah, hadis ini riwayat Imam 4, lafadznya menurut Nasa'i dan Sahih, sanadnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita termasuk adab dalam makan adalah kita dianjurkan untuk memulai makanan dari tepi. Jadi kalau misalnya pun nasi di piring, kita menyendok dari pinggir, gitu kan? Bukan dari tengah piring itu. Memang ada juga hadis lain yang berbunyi, tidak ada makanan yang diletakkan, dihidangkan, kecuali Allah akan letakkan berkah padanya. Berkah maksudnya, dia dipastikan tidak akan jadi kotoran. Dia akan menjadi bagian dari tubuh orang itu, yang bisa memberikan dia energi atau bagian dari tubuhnya. Ya, makanya dianjurkan untuk memakan berkah itu tapi tidak meninggalkan yang lainnya, dimulai dari pinggir. Sebagian ulama mengatakan seseorang kalau sudah kena berkah dari makanan itu maka dia sudah merasa kenyang. Makanya hikmahnya Nabi SAW menyuruh memakan dulu dari pinggirnya. Karena kalau orang sudah mendapatkan berkah dari makanan itu, memang yang Allah turunkan di makanan itu akan membuat dia kenyang. Dia mungkin tidak akan menghabiskan makanan. Maksud di dalamnya tidak boleh berlebihan dalam mengambil makanan tadi saya bilang. Jangan terlalu banyak. Ambil secukupnya. Tambah enggak masalah, gitu kan? Tapi yang jelas ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dianjurkan makan dari tepi dan jangan memulai dari tengah. Apapun makanan atau yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, masuk juga dalam masalah minum ya. Jadi kalau ibu-ibu punya minuman, beli jus misalnya, sedotannya itu atau minum air mineral dari pinggir. Semua termasuk sunnahnya begitu. Bukan dari tengah dijebol gitu, dibolong. Ya itu termasuk sunnah Nabi karena memang perintah untuk memulai semua dari pinggir, makanan dan minuman, gitu kan. Kemudian juga pelajaran yang lain adalah berkah Allah turunkan di makanan dan minuman. Berkah artinya akan menjadi bagian dari tubuh orang tersebut. Ya. 1081 hadisnya. Ini tinggal beberapa hadis lagi ya, tinggal 4 hadis lagi. Baik. Tunggu tanggal mainnya itu. Wa ana bi'lanu qal Ma ghaba Rasulullah SAW ta'aman qad kana idza ishtaha shay'an akala wa in karihahu taraka. Muttafaqun alaih. Ini adab juga dalam makan ya. Abu Hurairah anu berkata, Rasulullah SAW tidak pernah mencelah makanan sama sekali. Gak enak, gak suka, gak pernah mencelah. Apa yang beliau lakukan? Jika beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Tidak mencelahnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang Muslim dianjurkan untuk tidak mencelah makanan. Kalau sudah dihidangkan, dikasih, walaupun kita tidak suka. Kita misalnya gak bisa makan pedas. Ya kita cuma meninggalkan. Maaf, saya gak bisa makan. Cukup begitu saja. Jangan bilang, oh makanan itu bisa menyebabkan saya makanan itu tidak enak, makanan itu begini. Emang gak boleh dicela. Ya. Ini termasuk adab yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 1082, ini tadi masalah tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala la ta'kulu bisyimal fa inna syaitana ya'kul bisyimal, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri sebab syaitan makan dengan tangan kiri. Riwayat Imam Muslim. Riwayat lain dikatakan, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dua hadis yang terakhir, 1083. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di tempat atau dalam tempat minumnya. Ibnu Umar memberikan contoh kepada kita, beliau kalau minum, saya pernah sampaikan, jadi beliau mengambil gelas misalnya, menahan nafasnya pada saat akan minum, membaca bismillah. Pada saat beliau turunkan, sudah masuk seteguk misalnya, beliau turunkan, beliau membaca alhamdulillah sambil hembuskan nafasnya. Dan beliau menarik nafas, baru kemudian minum lagi, baca bismillah. Kemudian melepaskan sambil mengembuskan nafas di luar gelasnya, kemudian mengatakan alhamdulillah. Jadi satu gelas, beliau bisa mengucapkan beberapa kali bismillah, ada pahalanya sendiri, beberapa kali mengucapkan alhamdulillah. Dan beliau juga jalankan sunnah Nabi dengan tidak menghembuskan nafas atau menghirup nafas, sama-sama ya. Jadi bukan cuma sekedar tiupkan nafas ke situ, menghirup pun itu tidak dibolehkan. Itu sunnah Nabi. Maka sebaiknya pada saat kita minum, memang kita sudah tarik nafas, kemudian sambil minum, ditahan sebentar, dilepas, kemudian baru kita hembuskan nafas. Seperti itulah. Gitu kan. Tentu ada sebagian ulama menjabarkan, mendatangkan hikmah-hikmahnya. Gitu kan. Orang kalau memasukkan makanan dan minuman seperti ini, maka dia bisa mengatur porsi yang masuk ke mulutnya, dia bisa lebih menikmati makanan atau minuman yang sedang ada, gitu kan. Jadi tidak tergesa-gesa, masuk pun tidak keselak di tenggorokan, di usus juga masuk dengan baik. Banyak hikmah-hikmah yang diambil daripada adab syar'i ini. Baik, hadis terakhir di bab kita, 1084, wali Abi Daudin an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma nahwu wa zada wa yanfukh fi Sahih Tirmidzi. Abu Daud meriwayatkan hadis yang serupa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan tambahan dia meniup di dalamnya. Di artinya menghirup dan melepaskan. Meniup tidak boleh juga mendinginkan. Jadi kalau didinginkan gitu mungkin kalau dikipas, mungkin kalau dibiarkan sebentar, tapi ditiup itu enggak boleh. Larangan. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberikan gambaran tiupan-tiupan angin yang dikeluarkan dari mulut atau adanya lendir yang ikut, maaf bahasa ini, maka itu biasanya diikuti dengan bakteri-bakteri yang semestinya minuman tadi atau makanan itu steril. Tapi karena kita tiupkan, maka dia terkontaminasi dengan kotoran tadi. Beda kalau memang dia ada di mulut lalu diminum, maka dia akan masuk bersama dengan makanan dan minuman itu. Maka dikelola di usus, dan di usus memang sudah ada enzim-enzim tertentu yang memang akan mengatur itu, gitu kan. Jadi memang ini hikmah-hikmah yang sangat besar. Terlepas daripada hikmah itu, ada atau tidak hikmahnya, kita sebagai seorang muslim menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih bahasan kita beberapa hadis ini ada dua poin besar ya. Yang pertama tentang masalah walimah, adab-adabnya dan cara pernikahan Islami tadi. Yang kedua, adab-adab dalam makanan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum yang ada di sini. Ada tiga pertanyaan saya. Yang pertama, dalam walimah, apakah musik seperti gamelan atau tarian Jawa itu tarian tradisional, apakah tidak dibolehkan? Yang kedua, kalau sebentar, satu-satu dulu. Silakan, nanti ada giliran. Tapi yang jelas sebelum saya mulai, ini insya Allah pertemuan akan datang kita akan bab khusus dan Ibu Dina harus hadir. Ini khusus buat Ibu Dina nanti. Sudah sehat, sudah punya jabatan, sudah punya harta, tinggal satu belum. Tinggal satu yang belum, suaminya belum dinikahkan. Jangan terima agama setengah-setengah. Iyalah, baik. Saya cuma menyarankan. Baik. Kalau musik tadi, memang yang kita temukan Bu, dalam hadis Nabi SAW yang dibolehkan adalah gendang. Memang seperti itu. Dan gendang ini dari kulit, ya, memang itu berlaku dari zaman Nabi sampai kapanpun. Ulama menulis dalam buku-buku hadis berhubungan dengan masalah bolehnya memukul gendang bagi kaum wanita. Dan mereka semuanya, hampir semua menyarankan tidak dianjurkan untuk dialihkan ke alat musik yang lain. Karena memang itu ada hikmah tertentu. Dan itu juga antara perempuan dengan perempuan. Mereka melantunkan syair-syair yang kegembiraan, menggambarkan kegembiraan. Itu yang saya tahu. Jadi kalau ibu mengatakan apakah bagaimana hukumnya dengan tari Jawa atau tari tradisi suku kita dan seterusnya, itu dianjurkan untuk tidak dilakukan memang. Tidak dilakukan. Jadi memang kita kembali kepada sunnah Nabi. Kita sekarang sedang di majelis ilmu agama Islam, kita sedang menuntun cara agama Islam, gitu kan? Maka semestinya memang kita lakukan sesuai dengan agama kita. Ini idealnya ya. Kalau ada yang kerjakan, alhamdulillah ini sangat baik. Jadi kita dapat pahala juga pastilah, pasti ya, semua punya hikmah-hikmah yang sangat baik dalam kehidupan. Yang kedua, Bu. Yang kedua, yang diundang ada yang muslim, ada yang enggak. Lalu sebenarnya itu gimana, Ustaz? Mungkin harus ditanya ya, ada muslim atau enggak. Maksudnya Ibu, apakah tamu muslim sama non muslim bisa bersatu, bisa bergabung? Oh iya, tentunya. Ya, tidak ada masalah. Biasa kan kita di Indonesia sudah cukup rapi ya. Ada buku tamu gitu kan. Kadang memang tamu yang datang pun misalnya kita mengundang, kita ada di situ. Kita tahu tamu-tamu yang datang, karena yang kita undang tentu yang kita kenal gitu kan. Tentu kalau orang-orang non-muslim ya, misalnya gini. Kira-kira aibkah itu kalau kita memberikan buku tentang Islam misalnya? Enggak kan? Bisa saja. Itu bukan sesuatu yang salah kok, gitu kan? Kita berikan buku, gitu kan? Ini ada buku tentang misal kisah-kisah orang-orang yang masuk Islam, gitu kan? Kisah-kisah tentang kemuliaan Islam, misal contoh. Jadi bukan sudah saatnya kita mengubah sebuah image pemahaman kita kalau dakwah itu hanya untuk para ustaz dan ustazah? Sebab semua orang bisa melakukannya, siapa saja. Dan tidak perlu malu untuk memperkenalkan agama Islam kepada orang lain. Kalaupun ini idealnya tadi saya bilang memberikan hal-hal yang bermanfaat ya. Sama tadi kalau kita memberikan mempelai, selain kita berikan sejadah, mukena misalnya, kita bisa memberikan buku-buku agama. Pernah saya bawain buku di sini warna putih judulnya Mahkota Pengantin. Itu sangat bagus diberikan hadiah, gitu kan? Dan saya sarankan ibu-ibu dan bapak-bapak sini memberikan buku itu kepada anak-anaknya. Buku itu disuruh baca, jangan pada saat mau menikah. Saya pernah bilang di awal bab nikah ini, jangan berikan anak-anak kita kursus setengah jam untuk 10 tahun, 30 tahun ke depan. Banyak ibu-ibu bapak-bapak gitu, sini nak, duduk, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu setengah jam. Dia sudah stres dengan mau menikah, tambah lagi dengan ini kecaman-kecaman, kamu harus begini, kamu. Setelah ibu ayah lagi, kursus cepat, gitu kan. Ini gak bisa, dari sekarang mereka diberikan pemahaman-pemahaman, dicicil pemahaman itu. Ibu-ibu sudah saatnya ajak anaknya masuk dapur, suruh cuci piring, suruh ajarin bagaimana caranya masak, kenal bumbu. Walaupun nanti mereka kuliah atau apa, tapi jelas mereka punya di situ ya pengetahuan. Jangan setelah menikah tidak tahu sama sekali. Gitu kan? Ada seorang laki-laki menikah dengan salah satu kerabat saya, dia telepon saya sampai dia mengeluh, dia bilang, saya sampai Ramadan saya masak sendiri, istri saya ini nggak pernah ngurus saya. Saya sampai makan sendirian karena alasannya dia punya profesi, dia kerja di luar. Kalau ditanya kenapa kau tidak belajar masak, ya saya sebelum nikah saya sudah bilang saya nggak bisa masak. Tapi dia berpegang terus pada kesalahan itu nggak bisa dong, kan itu nggak bisa, mesti diperbaikin. Sudah Bu? Yang ketiga. Iya, jadi yang jelas 2 hari boleh kan kita. 2 hari 2 kali undangan masih boleh. Dia punya acara minggu ini, minggu depan lagi acara yang satu. Selama 2 hari dari acara tadi hadis sudah kita jelaskan. Tapi kalau sudah 2 hari kemarin, Sabtu dan Minggu, bulan depan atau minggu depan buat lagi, ini yang tambahannya enggak usah dihadirin. Kena larangan untuk menghadiri acara yang ketiga. Seperti itu. Baik, saya bacain dulu ini ya. Mengapa pada zaman Rasulullah SAW sistem perbudakan tidak dihapuskan dan dibiarkan? Atau dibiarkan, padahal perbudakan itu jelas mendzalimi seseorang, terutama wanita, karena dapat digauli tanpa adanya pernikahan. Mahar atau hak wanita tidak terpenuhi pada saat itu. Jazakallah khair. Jadi kalau ditanya kenapa tidak dihapus, ya Allah maunya begitu hukumnya. Itu dulu ya. Jadi kita usahakan dalam mencari tahu informasi tentang agama, memang kita cari informasi, bukan memprotes. Jangan mulai dengan protes. Kenapa Allah kasih duhur sama asar 4-4 rakaat? Waktunya berdekatan, kenapa enggak jam 2 aja sekalian 4 rakaat? Ya Allah maunya begitu, gimana? Kenapa haji itu harus ke Mekah? Kenapa enggak semua negara, semua kampung dibuatin Ka'bah sama Allah? Ya Allah maunya begitu, gimana? Ya kan gitu. Kenapa puasa Ramadan itu sebulan? Sehari kan sudah cukup. Loh Allah mau begitu. Beriman enggak? Kan gitu. Jadi kita kalau mau cari tahu, kita harus ya mencari informasi, bukan memprotes. Itu dulu. Selanjutnya saya jelaskan, perbudakan di dalam kehidupan manusia memang ada. Baik dalam agama propetis atau agama non-propetis. Agama Samawiyah, Yahudi, Nasrani dan Islam, atau agama ateis, komunis, tidak ada Tuhannya, gitu kan? Agama-agama yang tidak dari langit, gitu. Buddha, Hindu, mereka punya. Setiap kali menang dalam peperangan, maka yang ada di situ jadi budak, laki-laki atau perempuan. Dan Islam datang mengemas itu, mengemas perbudakan dalam Islam ada. Pada saat kita menang, maka dijadikan budak. Dan budak di sini kita harus keluar dari persepsi negatifnya. Misal gini, oh budak itu berarti orang yang rendahan. Bukan itu dalam Islam, tidak ada kata-kata rendah. Karena Nabi SAW menyuruh memberikan makan, pakaian kepada budak sebagaimana dia makan, dia minum, gitu kan. Bahkan orang yang terbaik dari seorang muslim, orang yang bisa memperlakukan budaknya dengan cara yang baik. Dan Allah jadikan keterbudakan itu sendiri adalah lahan untuk mendakwahi orang-orang ini. Karena umumnya orang-orang kafir itu pada saat mereka ditawan di medan perang, ini kan yang ditawan di medan perang ya, mereka ditawan di medan perang, kejiwaannya mereka keluar berperang memang benci dengan Islam. Kalau ada sistem keterbudakan, mereka merasa terikat, dimilikin, mereka akan patuh. Karena ada orang bisa diluruskan dengan satu hadis, satu perkataan, satu teguran. Ada orang gak bisa, harus dipukul. Ada orang subhanallah satu kali peringatan berhenti. Ada orang gak? Ada orang yang ugal-ugalan balap-balap motor, dia ditegur sekali, oh iya dia jangan ribut, udah dia berhenti. Ada orang gak? Tunggu jatuh dulu dari motor, atau tunggu dikeroyokin dulu orang. Emang begitu. Nah, orang-orang kafir yang jadi tawanan perang, menjadi budak, ini memang secara agama dikemas supaya mereka itu tunduk dengan agama Allah. Karena setiap orang muslim itu dianjurkan untuk mendidik budaknya. Ada beberapa hukum ya, pernah kita jelaskan di bab perbudakan dulu. Yang pertama itu dianjurkan untuk dididik, dibebaskan. Kita selalu ingat kalau ada ibu-ibu mungkin belum, kalau udah baca dalam Al-Quran ada ayat selalu bunyinya fatahriru raqabah, bebasin budak. Tahriru raqabah, bebasin budak. Salah satu penerima, salah satu alokasi zakat yang boleh pembebasan budak, gitu kan? Jadi kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hukum syari untuk mendidiknya, mengislamkannya, kemudian juga menjadikan dia sebagai hukum syari dibebasin ibadah. Bilal membebaskan Abu Bakar membebaskan Bilal misalnya contoh. Kemudian juga seperti misalnya orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan, pernah saya jelaskan hukumnya. Kalau mereka berhubungan badan tanpa udzur syar'i, bukan karena musafir misalnya, masih puasa Ramadan, maka mereka harus menebusnya selain membayar puasa dengan membebasin budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak punya budak, atau dia memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan. Kemudian juga dalam Islam ada namanya hukum mukatabah. Mukatabah ini seorang budak dalam Islam, dia boleh melepaskan dirinya dari keterbudakan dari tuannya dengan cara mukatabah. Mukatabah dia mengajukan negosiasi, saya mau bebas dari keterbudakan. Seperti apa caranya? Kata tuannya, kamu bayar kepada saya 1 juta rupiah, kamu saya anggap bebas, misal. Maka si budak mengatakan, baiklah, saya akan bayar 100 ribu per bulan. Bisa? Baik, 10 bulan saya bebas. Dibayarlah sama dia, lalu dibebaskan. Hukum mukatabah. Ini kata para ulama adalah, ada cara, solusi dalam Islam untuk keluar dari budak. Dalam Islam tidak boleh dihukum. Ada hadis yang berbunyi, Bu, kalau budak itu akan mendapatkan setengah hukuman orang yang bebas. Misal ada orang berzina dicambuk 100 kalau orang normal, bebas. Budak 50. Dia dicambuk setengah, dia dihukum setengah dari orang bebas. Bagi budak laki-laki, gugur baginya hukum sholat Jumat. Dia boleh mengabdi pada tuannya dan menggantinya dengan duhur. Ada hukum-hukum tersendiri. Islam mengatur dengan rapi. Bagi ini nanti akan ada bahasan khusus, sebenarnya ada babnya panjang lebar di bab kitab Minhajul Muslim yang saya bahas, mungkin bisa diikuti di YouTube atau di beberapa tempat yang saya ngajar. Itu ada bab khusus namanya bab rakabah, memang bab tentang perbudakan ini. Kalau masalah perempuan budaknya, dalam agama-agama lain sama saja. Tapi dalam Islam dia memang hukumnya secara syariah Allah maunya begitu. Perempuan yang didapatkan dari harta rampasan perang itu boleh digauli oleh tuannya. Tapi kalau dia punya anak, maka anaknya tentu diprioritaskan bebasin. Seperti Nabi SAW bebasin Sofia. Banyak sahabat pada saat mau menggauli budak, maka mereka bebasin, mereka nikahi. Tapi hukum syar'i, bolehkah dia menggauli wanita tersebut tanpa nikah? Maka hukum syar'inya boleh. Allah yang membolehkan itu. Dan ini hukum Allah. Kalau masalah ada hikmah, tidak ada hikmah, yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas diprioritaskan untuk dibebaskan dan dinikahkan. Kalaupun dia dinikahi dan dibebaskan, maka semua keturunan juga akan bebas dari keterbudakan itu. Gitu kan? Ini secara hukum syar'i. Sebagaimana juga tidak boleh, bolehnya memakan ayam, tapi tidak boleh memakan pada saja di bangkai misalnya. Bolehnya memakan hewan yang ditangkap oleh anjing berburuan, anjing dipakai untuk berburu. Kita menembak, membaca bismillah, lalu jatuhlah bebek misalnya atau burung yang kita tembak, lalu kita ngirim anjing berburu, digigitlah oleh anjing tersebut, akhirnya dia menghembuskan nafas. Tapi tadi waktu kita tembak baca bismillah, boleh dimakan, padahal anjing haram, air liurnya najis. Tapi ini hukum syar'i, gitu kan? Hukum syar'i. Jadi seperti itu. Saya pernah mendengar anjuran lebih baik datang ke acara akad nikah daripada acara resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan. Namun bagaimana hukumnya apabila kita tidak diundang ke acara akad nikah? Ya jangan datang kalau gak diundang, gimana? Kira-kira apa yang saya mau jawab? Ya, kalau Anda cuma tidak diundang di akad nikah, maksudnya mungkin, tapi diundang di acara gedung, ya gak masalah, datang di gedungnya. Tentu akad nikah, intinya kita datang menjawab undangan seorang muslim. Dan memberi, sebenarnya kedatangan kita itu hikmahnya memberikan kesaksian ya. Kalau ini benar sudah suami istri, saya lihat. Makin banyak orang diundang, maka makin banyak saksinya, gitu kan? Maka makin sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana hukum bulan madu? Halal, nggak apa-apa. Asal ke tempat yang benar, uang yang dipakai benar, gitu kan? Jangan kena bulan madu lalu mabuk-mabukan, telanjang di pantai, ya bolehlah. Loh iya, loh memang begitu kan realitanya kan? Ada orang bulan madu ke Bali, orang Indonesia ikut-ikutan seperti bule juga telanjang-telanjang. Untuk apa? Atau mabuk-mabukan, minum-minuman, ini gak boleh. Atau ke tempat-tempat yang haram, gak boleh. Kalau memang bulan madu orang umroh, atau mungkin dia pergi ke negara-negara Islam melihat, gitu kan. Atau mungkin dia keluar kota, dia menginap di mana, itu halal-halal saja, tidak ada masalah di situ, tidak ada yang dilarang. Ada lagi? Yang mana nih? Oh iya, masih garis tengah ya. Yang sedang ditanyakan sekarang gimananya orang yang tidak diundang atau orang yang membuat acara? Tidak, yang dimaksud lebih dari dua hari sini, dua hari itu bisa terpisah ya. Misal hari ini Sabtu dia dapat gedung hanya hari ini, nanti dia dapat gedung Sabtu depan lagi, berarti tetap dihitung dua hari itu, dua kali maksudnya, dua kali dan ya. Gak masalah. Ibu Tina terakhir aja deh, pasti yang paling heboh nanti. jam ya antara laki dengan perempuan. Atau seandainya itu beda ruangan itu nggak apa-apa. Bisa. Karena suami istri biasanya berangkat dalam komit ya. Nanti yang perempuan masuk ke jalur sini, yang perempuan terus mempelainya di mana? Masing-masing di ruangannya, ya tidak masalah. Iya, karena gini, yang dikhawatirkan oleh para ulama adalah fitnahnya. Kan wanita pada saat lagi menikah pasti didandanin, kan pasti dibuat sedemikian rupa bagus. Gitu. Kalau dia dipajang di depan tamu laki-laki, mana laki-laki ikut foto-foto? Ini satu hal yang negatif, ya. Dilanjutkan untuk tidak. Makanya yang paling aman, saran tadi, saran aja ya, paling aman adalah beda jam. Biasanya kan orang sewa tempat itu seharian. Apalagi kalau kayak masjid-masjid besar ya, kayak masjid Istiqlal atau masjid-masjid yang besar lah maksud saya. Nah masjid-masjid besar ini kan dia bisa dipakai akad nikah pagi, kemudian siangnya misalnya kalau ada gedungnya bisa dipakai untuk acara. Itu saran, pesa tempat pun tidak ada masalah, sudah bagus. Jadi gak ada masalah kalau di gedung mereka pisah kok. Bahkan saya pernah ditanya oleh seorang ikhwah, bagaimana kalau seandainya gedungnya memang kita tidak bisa pisahin, jamnya juga gak bisa dipisahin. Maka saya bilang minimal kayak diberikan sebuah pembatas antara tamu laki-laki dan perempuan. Misal pintu sana memang tamu perempuan, pintu sini tamu laki-laki. Dan mungkin ada pohon-pohon, ada hiasan yang ditaruh, sehingga memang mereka tidak interaksi. Karena khawatir ini kalau ada interaksi, kalau orang-orang yang berakal mungkin mereka cuma interaksi assalamualaikum dan seterusnya itu biasa. Tapi yang tadi yang kasus-kasus kayak anak-anak muda ikut datang, kemudian mereka janjian, mereka berzina, mereka banyak pelanggaran yang terjadi kan. Jadi jangan sampai kita jadi penyebab tampiasan dosa gitu. Sementara gini, tanpa menggabungkan pun tidak ada sesuatu yang kurang kok. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Mana lagi? Hah? Foto khilaf di antara ulama. Yang ditegur sama ulama diingatkan hanya memajangnya, memajang di dinding. Itu ada buku khusus yang pernah saya bawa, rumah-rumah tidak dimasuki oleh malaikat. Tapi kalau foto pribadi itu masih dibolehkan oleh para. Dia ada pendapat ulama yang membolehkan, misalnya ditaruh di album, disimpan, itu masih ada yang membolehkan ya. Tapi kalau sudah masuk ke masalah pajang, dipajang, kayak misalnya orang sekarang masuk acara gedung, sudah fotonya kiri kanan dipajang sana sini, memamer istrinya yang tidak tutup aurat, ini bagaimana ini? Ya kita bicara sekarang, ini majelis taklim Islam ya, kita bahas tentang hukum Islam, memang yang tidak boleh, tidak boleh. Ya. Mana lagi? Ya. Kenapa Bu? Coba diulangi. Kalau yang beda jamnya, jadi mungkin yang pagi sampai zuhur itu karena suaminya. Terus yang pada zuhur istrinya, berapa rumahnya di Kabupaten Gading terus antaranya di Pekayoran. Itu kan istrinya berarti pergi sendiri itu kan. Emang kalau pergi sendiri kenapa Bu? Kan loh dalam kota. Dan ini juga cuma saran. Dan saya pada saat memberikan saran tadi, kalau orang yang buat acara memang dia cari waktu yang tidak perlu ada alasan kayak malam. Tadi kan saya bilang jam 10 pagi sampai duhur laki-laki, habis duhur sampai asar perempuan. Berapa banyak kasus terjadi, suami diundang datang, kemudian istrinya diantar oleh dia. Itu sesuatu yang tidak ada masalah. Atau mungkin istrinya dimampirin ke rumah siapa kerabatnya, dia datang dulu akad nikah, kemudian nanti baru diantar istrinya. Ini contoh ya. Tapi kalau misal tidak bisa dipisahin waktu, tidak bisa dipisahin tempat, mereka datang, itu bukan sesuatu yang salah. Cuman saya bilang yang buat acara jangan sampai terjadi hal-hal yang diharamkan. Itu saja. Jadi boleh saja Bu, kalau misalnya memang daripada dipisah begitu, maka kita harus satu waktu saja, karena satu tempat jaraknya jauh, itu bukan tidak boleh. Boleh kok campur, boleh jadi ustaz. Ya. Ya. Ah, ustazah sebelahnya udah jawab. Kasih sutra lah, kasih pembatas. Ya. Waalaikumsalam. Gracias. tidak boleh kesalahan orang lain dibalas dengan kesalahan yang sama. Tidak boleh orang tua dulu membangkalaikan kita, misal dia tidak diurus, ibu kita pergi sembarangan, atau ayah kita tidak urus, cerai sama istrinya, sama ibu kita lalu pergi tidak ngurus, kita gak pernah kenal wajahnya bahkan. Apakah ini menggugurkan baktinya anak kepada orang tua? Tidak, tentu jawabannya, gitu kan? Jadi tidak. Pertama saya jawab dulu, tidak boleh anak mengatakan, oh dia karena terlalu jengkel sama ayahnya, dulu tinggalkan ibunya, itu bukan urusan si anak, itu urusan suami istri. Dia nggak boleh membenci ayahnya. Ada hadis bunyi begini bu, hati-hati ya. Masuk Imam Adz-Dzahabi dalam hadis dalam dosa-dosa besar. Siapa, jangan kalian benci ayah-ayah kalian, karena siapa yang membenci ayahnya, dia akan mendapatkan dosa kekufuran. Kekufuran. Ada riwayat yang mengatakan kena laknatnya Allah. Riwayat yang mengatakan siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka Allah murka padanya, gitu kan? Jadi memang dia gak punya hak anak untuk membenci itu sebenarnya. Yang kedua adalah, kalau seandainya mau nikah si anak perempuan, ayahnya gak ditahu. Kasusnya memang sudah dicari tahu ya, tidak tahu, memang tidak diketahui, dan ayahnya dalam kondisi memang muslim, dicari tahu. Kalau memang tidak ada, boleh pindah ke wali lain. Gak jelas di mana, di negeri manakah, alamatnya gak ada, nomor teleponnya gak ada, sudah mau nikah, boleh pakai wali hakim. Wali hakim di KUA, saudaranya boleh. Tapi dengan syarat memang bukan ada tapi benci ya. Ada terus tidak suka, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau ayahnya nolak gimana? Ayahnya tinggal dilihat udurnya syar'i enggak nolaknya. Kalau udurnya tidak syar'i ya sudah, yang penting sudah pamit, saya mau nikah nih sama ini. Oh ayah enggak setuju pokoknya, kamu harus nikah dengan pilihannya ayah. Loh orang ini soleh, enggak bisa. Maka hukum syar'i sudah gugur. Tapi enggak boleh nikah melangkah tanpa izin, belum sampaikan. Adabnya memang begitu, Allah SWT ajarkan begitu. Coba ya. Ada lagi? Sudah. Alhamdulillah. Bagus kalau gini nih, setiap pertemuan enggak banyak bertanya. Berarti paham semua gitu kan? Baik, mungkin sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Saya ingin menyampaikan ke ibu-ibu, dan ini saya sampaikan insyaallah di semua pengajian saya. Saya ada rencana akan membuat Islamic Center di Jakarta, yang saya akan tinggal di situ, saya akan membina di situ, dan saya butuh kader. Karena sekarang setelah melihat jadwal saya yang sangat padat, ibu-ibu sekalian, di banyak sekali tempat alhamdulillah dan berjalan, saya melihat ketidakmampuan saya untuk memenuhi semua permintaan jemaah. Maka saya melihat saya butuh kaderisasi. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini ada yang simpatisan, oh iya suka dengar pengajian, tapi kalau saya tanya ibu sudah hafal berapa hadisnya, ibu bingung. Nah itu. Atau mungkin saya tanya bab yang minggu lalu masih paham enggak? Oh, sudah lupa Ustaz. Nah, bisa saja begitu. Itu karena cuma simpatisan. Saya butuh kader. Kader ini apa yang saya sampaikan dihafal sama dia. Dia bisa menggantikan pengajian saya. Karena sayang ya. Kalau seandainya saya tidak mengatakan diri saya seorang alim, tidak. Tapi kalau ada seperti Khalid Basalama 100 orang, 200 orang, 1000 orang yang bisa mengisi pengajian di sana sini kan sangat baik. Mungkin kalau bahasa sederhana biasa pesantren, ada pelatihan. Nah, yang saya ingin buat Islamic Center, yang di situ ada pelatihan dai. Jadi nanti saya akan minta dari seluruh Indonesia, yayasan-yayasan, mereka mengirim, mereka kuliah 2 tahun, sekolah 2 tahun. Insya Allah ke depannya kalau Allah izinkan, bisa ada universitas untuk itu. Jadi nanti kita akan mengkader kader-kader dai yang banyak, yang mereka dalam 3 tahun, 4 tahun, mereka bisa keluar dan bisa jadi dai, bisa ngisi di masjid-masjid. Ta'lim-ta'lim, itu yang dibutuhkan. Makanya saya sekarang mengajak jemaah saya, seperti biasa kalau ada amal jariah begini, saya selalu lempar ke jemaah, dan ini untuk kebaikan kita semua ya. Jadi saya membutuhkan tanah di Jakarta yang kalau ada yang mau wakafin, wakaf. Kalau tidak, seperti kemarin ada seorang ibu dari Malang, dia bilang sama saya, Ustaz ini surat tanahnya, dikasih suratnya. Ada tanah saya di Malang 1500 meter, saya ingin bangun masjid buat ibu saya. Anggaran dananya 1,5 miliar sudah ada, ini saya sudah kasih. Tapi saya mau di Malang Ustaz. Kemudian saya bilang baiklah, saya kontak teman saya di sana, ada salah seorang ustadz yang saya kenal. Saya tanya, terus dia minta waktu berpikir, ternyata ustadz ini tidak tahu kenapa dengan hikmah Allah dia mengatakan, maaf Ustadz Khalid saya belum bisa. Saya juga punya proyek yang lain, saya belum bisa gitu. Jadi mungkin tidak bisa saya jalankan. Saya bilang sama ibu itu, kebetulan ibu itu dokter, dan saya bilang sama dia, Bu, kalau ibu juga bangun di Malang, nanti akhirnya saya ngawasinnya sebulan sekali mungkin saya bisa berangkat. Gak mungkin saya datang di sana mengawasin secara khusus. Bagaimana kalau ibu jual tanah yang di Malang itu yang sudah diniatkan untuk wakaf, nilainya berapa? Kita belikan di Jakarta, digabungin sama dengan Jakarta, nanti kita buat di Jakarta gitu. Dan nanti yang kita jadikan basisnya adalah masjid, ya, masjid jami' yang besar, di belakangnya ada kelas-kelas pelatihan dai. Jadi itu mungkin yang insya Allah diprogramin. Cuma saya sekarang belum ada tanah, belum ada. Baru ibu yang dari Malang tadi yang punya anggaran itu, insya Allah dia akan bergabung. Kalau ada yang berminat nanti bisa insya Allah kedepannya melakukan kerjasama di sini, dan insya Allah akan menjadi amal jariah yang baik. Mungkin begitu, dan insya Allah yang ikut kurban kemarin sebagian sudah saya kirimkan foto di WhatsApp, yang sempat ada di WhatsApp saya. Yang juga yang belum terima saya akan berikan dalam bentuk proposal yang akan datang insya Allah nanti laporannya pada waktu yang akan datang ini insya Allah. Tapi yang mengalokasikan zakat mal, bunga bank itu saya tidak siapkan kuitansi, saya cuma langsung alokasikan. Tapi ada laporan, kalau butuh laporan ke siapa nanti tinggal bilang sama saya akan tunjukkan ke orang-orang siapa saja kita alokasikan itu. Dan saya mengajak kembali ibu-ibu mungkin yang baru bergabung, di Makassar itu ada tanah wakaf yang luasnya 1,6 hektar, itu kita akan bangun Islamic Center, sudah ada masjidnya, sekarang sudah ada beberapa lokal kelas, tapi pembebasan tanahnya masih ada. Ya, kita membutuhkan 1,6 miliar dan sudah masuk sekitar 1 miliar sekarang kalau tidak salah, masuk dana, sisa kurang lebih 600-700 juta. Dan ini kita jual saham akhiratnya, itu 100 ribu per meter. Jadi kalau ada yang mau beli, saya mau beli 10 meter buat saya, 10 meter buat ibu saya, tinggal dikalikan saja. Nanti ya bisa wakaf di situ ya, wakaf tanah itu. Makanya juga termasuk amal jariah yang bagus. Juga ibu-ibu yang ikut dengan sumur, proyek sumur sudah jalan alhamdulillah. Ada lebih dari 80 sumur sudah selesai sekarang. Dan kita akan buka lagi kembali sumur-sumur itu. Cuma mungkin bedanya sumur yang lama 4,5 juta, sekarang sumur yang baru 5,5 juta. Karena memang ada anggaran-anggaran yang sudah naik. Mungkin begitu, terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.